Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. Sumpah I love you.